Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ittaba'a hudah sallama tasliman katsira ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang kalimat yang datang di atas empat sisi ya. Yaitu in. Ya. Sekarang mukhaffaf min tsaqilah sudah ya. Nah, sekarang zaidah ya. Isi yang terakhir dari ini. In zaidah wa zaidatun, kemudian in zaidah. In zaidah. Di sana ada in mukhaffaf min tsaqilah. Ada juga in nafiyah. Ada juga in syartiyah. Yang terakhir in zaidah fi nahwi, semisal contoh ma in zaidun qaim, ma in zaidun qaim, zaid tidak sedang berdiri. Penafiannya di sini dihasilkan dengan ma, innya didatangkan untuk taukid saja, zaidah, sehingga i'rabnya ma nafiyah in apa zaidah. Zaid al-mubtada qaim khabar. Wa takuffu ma al-hijaziyata 'anil 'amal, dan in zaidah ini menahan amalannya ma al-hijaziyah. Ma al-hijaziyah amalannya apa? Merafakan isi menasabkan khabar. Ketika dimasuki in maka dia tidak beramal. Muhmal. Wa yuqalu fiha taratan zaidatun. Terkadang in juga disebut in zaidah li taqwiyatil kalami wa taukidih, untuk menguatkan ucapan dan memberikan penekanan ucapan tersebut. Wal ghalibu an taqa'a ba'da ma an-nafiyati, umumnya in zaidah ini jatuh setelah ma nafiyah. Kallati fi nahwi, seperti contoh ma in zaidun qa'imun, zaid sungguh tidak sedang berdiri. Watakufu ma al-hijaziyata, dan dia menghalangi amalannya ma hijaziyah. Anil amal, dari amal, dari beramal pada mubtada dan khabar. Kaqawlihi, seperti ucapan penyair, fama in tibbuna jubnun, fama in tibbuna jubnun, walakin manayana wadaulatu akharina. Bukanlah kebiasaan kami juben, bersikap pengecut, penakut. Hanya saja manayana, kematian-kematian kami, wadaulatu akharina, kemudian juga kemenangan bagi orang lain yang datang. Dan in zaidah ini tadi disebutkan seringnya datang selama an-nafiyah. Adapun kalau dia datang selama al-masariyah itu sedikit. Sedikit. Seperti intazirni ma'in jalasa al-qadhi. Intazirni ma'in jalasa al-qadhi. Di sini muddata. Ya. Muddata julusi al-qadhi. Ma di sini masariyah zarfiyah. Intazirni ma in jalasa al-qadhi, maknanya intazirni muddata julusi al-qadhi, ya ini jarang. Maksudnya apa? In zaidah selama al-mafsariyah. Ataupun selama ismiyah, yakni isma mausulah, itu juga sedikit. Seperti walaqad makkannahum fi ma in makkannakum fi. Di sini maknanya taukid innya. Dan maknya di sini bermakna allazi, mausul, bukan bermakna nafi di sini. Didatangkan in di sini untuk taukid. Kemudian wa haitsu ijtama'at ma wa in fa in taqaddamat ma 'ala in fa hiya nafiyah. Di mana saja berkumpul ma dengan in, maka apabila ma mendahului in, maka dia maknya nafiyah dan innya zaidah. Wa in taqaddamat in, dan sebaliknya jika in yang mendahului ma, maka innya syartiyah, maknya zaidah. Contoh wa imma takhafanna wa in ma, diidghamkan jadi wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbiz ilaihim ala sawa. Difahami ya? Jadi kalau ma dulu maknya nafiyah, innya zaidah. Kalau innya dulu in syartiyah, maknya zaidah, balikannya. Wa haitsu ijtama'at ma wa in fa in taqaddamat ma la in fa hiya ayma nafiyatun wa in zaidatun. Di mana saja berkumpul ma dan in, maka apabila ma mendahului in, maka dia ma nafiyah, innya zaidah. Nahu ma taqaddama fil mithali wal bait, sebagaimana yang telah lewat pada contoh dan juga pada bait. Fa ma in, atau ma'in zaidun, atau fa ma'in tibuna jubnun. Wa in taqaddamat in ala ma, adapun kalau in mendahului ma, fahiya, maka dia innya syartiyah, maknya zaidah. Nahu wa imma takhafanna min qawmin khiyanah, jika kalian takut, jika kamu takut dari satu kaum pengkhianatan mereka, ya. Di sini maknya taukid dan taukid, innya nafiyah. Nah itu, insyaAllah mudah ya. As-salisatu, kemudian kalimat yang ketiga yang dia datang di atas empat sisi adalah an al-maftuhatu al-mukhaffafah, an yang di fathah hamzahnya dan di takhfif nunnya tanpa tasydid. Fayuqalu fiha, dikatakan padanya harfun masariyun tansibul mudari'. Huruf masdar yang menasabkan fi'il mudhari'. Nahu yuridullahu an yukhaffifa ankum. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Sini an harfu masdarin wa nasbin. Dikatakan harfu masdarin karena dia melebur dengan setelahnya menjadi masdar. Dan dia mahalnya nasab sebagai maf'ul dari yuridu. Dikatakan juga harfu nasbin karena dia menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Wa hiya dakhilatu 'ala al-madhi fi nahwi. Jadi dia anin al-maftuha al-mukhaffafa adalah harf masdarin menasabkan fil mudhari, dan dia juga an yang merupakan harfu masdarin ini, dialah juga yang masuk kepada fil madhi pada semisal contoh a'jabani an samatta la ghairuha, bukan yang lainnya. Jadi a'jabani an samatta, an di sini masdariyah karena dia melebur dengan setelahnya menjadi masdar. A'jabani siyamuka. La ghairuha, bukan yang lainnya. Khilafan Ibnu Thahir, berbeda halnya dengan pendapat Ibnu Thahir yang membawa an di sini kepada an yang lain, bukan al-masdariyah. Kita lihat di sini penjelasannya. Al-kalimatu tsalitsatu mimma jaa'a 'ala arba'ati awjuh an al-maftuhatul hamzati. Kalimat yang ketiga yang datang di atas empat sisi adalah an al-maftuhatu al-hamzati. Ini tarkib idhafiyah, al-maftuha mudhaf, al-hamza mudhaf ilaih. Boleh. Sudah lewat kita pembahasan tentang bahasan ini. Meskipun dia beral al-maftuha. Idhafanya idhafa apa? Lafzi. Al-mukhaffafatun nun, yang nunnya ditakhfif. Fayuqalu fiha tarah, terkadang dikatakan padanya sebagai harfu masdariyun. Tu'awwalu ma'asilatiha bil masdar, ditakwil bersama silahnya menjadi masdar. Jadi andis itu alat untuk mentakwil ya fi'il yang setelahnya menjadi masdar. Wa tansibul mudhari'a lafzan aw mahalla, dan dia ani an ini menasabkan fil mudhari' secara lafaz atau secara mahal. Ya, kalau secara lafaz jelas seperti yuridullahu an yukhaffifa. Kalau secara mahal ya nanti. Apa yang contoh beliau? An samatta itu ya. Fal awwalu nahu, yang pertama yakni dinasabkannya fi'il ataupun dinasabkannya fi'il mudhari' secara lafaz adalah yuridullah an yukhaffifa ankum, Allah hendak memberikan keringanan untuk kalian. An yakhaffifa di sini yakhaffifa fil mudhari mansub lafdhan. Yang kedua yang dia fil mudhari ini mansub mahallan adalah yuridun nisa'u an yurdi'na auladahunna. Kaum wanita ingin menyusui anak-anak mereka. Yurdi'na. Dia yurdi' di sini fil mudhari mabni ala sukun. Jadi solih bi nun niswah sehingga i'rabnya mahalli pada mahalnya nasab. Wa an hadhihi hiya dakhilatu ala al-fi'l al-madhi an ini anaba al-masariyah. Ini juga yang masuk kepada fi'l madhi. Yang masuk kepada fi'l madhi. Pada semisal contoh a'jamani an samatta, a'jamani an samatta. Apa dalilnya? Bidalili anna tu'awwalu bil masdar, dengan dalil bahwasanya an dengan fi'il setelahnya ditakwil menjadi masdar. Yani ai siyamuka. Siyam ya di sini. Saya boleh cek lagi nanti ya. Somata. Mungkin diam ya. Sama di sini siyamuka juga. An? Ya sama. Coba. Di situ kayak apa coba? Bagus. Ya sama siam berarti ya. Oh ansumta gitu ya. Ah jawabannya ansumta gitu ya. Oh pantesan ya. Ansomata di sini. Nah dari diam. Somat. Somat yang diam. Oh, berarti keliru di cetakan saya ini. Ah jawabannya ansumta ya. Di sini ansomata. Makanya saya itu yang salah siamnya atau. Anak saya kira siam yang salah. A'jabani ansumta ya di situ ya. Keliru di sini. Bidalili annaha tu'awwal bil masdar, dengan dalil bahwasanya dia ditakwil dengan yang setelahnya menjadi masdar. Ay siyamuka. A'jabani siyamuka. La an ghairuha, bukan an yang lainnya. Bukan an selainnya. Khilafan Ibnu Thahir, berbeda dengan pendapatnya Ibnu Thahir. Khilafan bisa dia rasul yang mutlak. Mukhalif khilafan atau sebagai apa? Hal ya, dita'wil dengan mukhalifan. Aqulu dhalika mukhalifan. Khilafan Ibn Tahir fi za'mihi anna ghairuha, yang menyangka bahwasanya an di situ an selainnya, bukan an masdariyah. Muhtajjan, isim apa ini? Mahfudz isim fa'il. Isim apa? Fa'il isim mahfudz. Isim fa'il aslinya apa? Muhtajijan. Kalau isim maf'ul muhtajajan. Sama bentuknya. Karena dia berhujjah dengan bahwasanya ad-dakhilah 'ala al-mudhari' an, yang masuk kepada fi'il mudhari', yakni an-masdariyah dan an-nasibah, yang masuk kepada fi'il mudhari' tukhallisuhu lil-istiqbal. Ini memurnikan fi'il mudhari' untuk makna istiqbal, makna yang akan datang. Karena kita tahu fi'il mudhari' kemungkinan maknanya ada dua, al-hal, al-hadir atau istiqbal. Ketika dimasuki an, maka dimurnikan maknanya itu apa? Mustaqbal. Sehingga fala tadkhulu ala ghairihi, sehingga tidak bisa masuk an ini, masdariyah, nasibah ini kepada selain mudhari'. Sebagaimana sin dan saufa, ini khusus kepada fi'il apa? Sin dan saufa, tanda khusus bagi fi'il apa? Mudhari'. Bisa enggak masuk sin dan saufa kepada fi'il madhi? Enggak bisa. Itu kata beliau Ibnu Thahir, demikian pula an, dia kan khusus, dia masuk kepada fi'il mudhari', sehingga tidak bisa masuk kepada fi'il madhi. Wa nuqida bi in asyartiyah, hanya saja hujahnya ini dibantah dengan in asyartiyah. Fa inna tadkhulu 'ala al-mudhari', karena in asyartiyah itu masuk kepada fi'il mudhari'. Wa tukhallisuhu lil istiqbal, dan menjadikan fi'il mudhari' murni untuk yang akan datang. Wa tadkhulu 'ala al-madhi bil ittifaq, kan juga dia masuk kepada fi'il madhi dengan kesepakatan. In kumta aqum, bisa kan? Terbantah gitu. Sehingga yang rajih an dalam semisal contoh ini, a'jabani an samatta, an samatta an sumta, an di situ masdariyah. Wazaidatun. Kemudian sisi yang kedua dari an al-maftuhah al-mukhaffafah adalah zaidah, tambahan yang didatangkan untuk taukid. Fi nahwi, pada semisal contoh. Ya, enggak mutlak ya. Pada semisal contoh ini digiaskan yang lainnya. Falamma anja'al basyir, tatkala benar-benar telah datang pembawa berita gembira untuk taukid. Wa kadza haitsu ja'at ba'da lamma, demikian keadaan an, yaitu dia datang sebagai zaidah apabila datang setelah lamma. Wa yuqalu fiha, kita lihat syarahnya. Wa yuqalu fiha taratan, terkadang dikatakan pada an taratan, dzaraf zaman mansub, terkadang dikatakan padanya sebagai zaidah, an zaidah li taqwiyatil ma'na, untuk menguatkan makna, wa taukidi, dan memberi penekanan makna. Kallati fi nahwi, seperti dalam contoh falamma an ja'al basyir, li taukid, tatkala benar-benar, tatkala pembawa berita gembira itu benar-benar telah datang, taukid. Wa kadza yuhkamu laha bi ziyadah, demikian pula dihukumi an di sini sebagai an zaidah, tambahan. Haitsu ja'at ba'da lamma, kapan saja dia datang setelah lamma. Atau qitiyah, lamma bermakna hin, atau qitiyah waktu bermakna hin. Ka hadza al mithal, seperti misal ini, contoh ini. Lamma di sini atau qitiyah maknanya tadi hin, waktu. Ka hadza al mithal, sebagaimana pada contoh ini. Aw waqa'at ba'da fi'lil qasam, atau ketika datang dia an setelah fi'il qasam, fi'il dengan makna sumpah. Walau, ataupun datang setelah lau, ka qawlihi, ketika dia datang, ada bainanya keliru, ketika dia an waqa'at, jatuh baina fi'lil qasam walau, jatuh di tengah-tengah antara fi'il qasam dan lau, seperti ucapannya penyair. Fa'uqsimu an lawil taqayna wa antum lakana lakum yawmun minasyarri muzlimu. Fa'uqsimu an law, itu kan. Di sini an dihukumi secara pasti sebagai an zaidah, karena dia jatuh sebagai fil qasam uqsimu dengan law. Aku bersumpah. An lawil taqayna, sungguh seandainya kami berjumpa, wa antum, ya, dan juga kalian. Lawil taqayna wa antum, seandainya kami dan kalian berjumpa. Lakana lakum yaumun, niscaya akan ada bagi kalian yaumun muzlim, di situ sifat dari yaum. Yaumun muzlimun minasyar, hari, satu hari yang gelap karena kejelekan yang terjadi. Perang atau misalnya. Au bain al-kafi wa majruriha, atau ketika datang dia setelah kaf al-jarah dengan isim majrurnya, seperti ucapannya penyair. Ka'an dhabiyatin ta'tu ila wariqis salam, seolah-olah si wanita itu dhabiyah, dhabiyah rusa, kijangnya, ya kijangnya, betul kijangnya. Ta'tu ila wariqis salam, yang menjulurkan lehernya ke arah daun salam. Di sini syahidnya ka'an dhabiyatin. An di sini zaidah, karena dia datang di antara kaf al-jarah dengan isim majrurnya. Ya. Tapi di sana ada riwayat yang lain, yang di situ dhabiyah bukan dibaca kasrah. Ini tentunya dia datang sebagai syahid pada riwayat yang kasrah. Di antara bukti bahwasanya di sini an zaidah, lihat kafnya tetap beramal pada dhabiyah, mengejarkan. Ya, seperti jitu bila zadin itu kan. Jitu bila zadin. Ya, enggak mempengaruhi lafadznya. Fi riwayatil jar, ini khusus pada riwayat jar. Itu juga sudah kita lewatkan pada masa itu kawakib itu. Di sisi-sisi yang lain atau riwayat yang lain dari syair ini. Kemudian juga wa mufassiratun fi nahwi fauhina ilaihi an isna'il fulk wa kadza haythu waqa'at ba'da jumlatin fiha ma'na al-qawl duna hurufi ولم تقترن بخافض فليس منها نحو وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين لأن المتقدم عليها غير جملة. Ini sudah kita lewati juga ya, waqifnya. Pemufassirah. Kemudian an yang berapa nih? Dua ya. An mufassirah. An yang didatangkan untuk menafsirkan. Fi nahwi pada semisal contoh auhayna ilai kami wahyukan kepadanya Nabi Nuh. An isna'il fulk yakni isna'il fulk bikinlah perahu. Wa kadza haitsu waqa'at ba'da jumlah demikian. Ya. Demikian pula datang an mufassirah kapan saja dia jatuh setelah jumlah yang pada jumlah itu ada makna ucapan tanpa huruf-hurufnya. Maknanya saja ucapan tapi bukan huruf-huruf qaul, qaf, alif dan lam ataupun qaf, waw dan lam. Wa lam taqtarin bi khafidin. Kemudian dia tidak bergandengan dengan pengkhafad. Falaisa minha dan tidak termasuk an mufassirah contoh wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini an bukan mufassirah meskipun sebelumnya jumlah wa akhiru afan. An di sini bukan mufassirah meskipun sebelumnya ada makna qaul yaitu da'wa, doa, seruan, kan mengandung makna qaul ini. Tapi tidak ada makna, tidak ada lafaz qaulnya. Tapi maknanya da'wa, seruannya ada qaul. Tapi bukan jumlah wa akhir da'wahum, ini tarkibnya idhofi bukan tarkib isnadi, bukan jumlah mufidah. Maka annya bukan mukhaffafah minat faqilah. An apa masih ingat enggak? Bukan an apa? Mufassirah tapi an mukhaffafah minat faqilah. Ini juga sudah pernah kita lewatkan ya. Kita lihat syarahnya wayuqalu fiha taratan mufassiratun. Dikatakan pula pada an terkadang dia sebagai an mufassirah. Ini menurut pendapat orang-orang Basrah. Adapun di sisi orang-orang Kufah dinukil bahwasanya an yang seperti ini masariyah. Mereka orang Kufah mengingkari an mufassirah. Mufassiratun limadmuni jumlatin qablaha, yang dia menafsirkan kandungan jumlah sebelumnya. Ataupun menafsirkan ma'mul dari ma'mul yang ada pada jumlah sebelumnya. Fatakunu bimanzilati ay, sehingga dia kedudukannya seperti ay. Ya ada bedanya. Sisi perbedaannya ini juga sudah kita pernah lewatkan ya di Gawakif. Kalau ai menafsirkan mufrad yang mubham, kata mufrad yang mubham. Ja'ani Zaidun ai Abu Abdullah. Ishtaraitu asyuda asyadan ai zahaban. Ini menafsirkan mufrad kalau ai itu. Afan. Kalau ai menafsirkan mufrad juga menafsirkan apa? Jumlah umum ai. Sayhuriqa damuhu ai mata. Jadi kalau ai lebih umum. Kalau an hanya menafsirkan apa? Menafsirkan kandungan jumlah ya, bukan mufrad. Kalau apa? Ai lebih umum. Wa yuqalu fiha taratan mufassirah, terkadang dikatakan dia mufassirah limadmuni jumlah qabla, menafsirkan kandungan jumlah sebelumnya. Fatakunu bimanzilati ai, sehingga dia seperti ai. At-tafsiriyah kallati fi nahwi, misal pada contoh fa uhayna ilaihi an isna'il fulk ay isna', makna an yani ay isna'. Fal amru bi sun'il fulki tafsirun lil wahyi, sehingga perintah untuk membuat perahu ini adalah tafsir penjelasan wahyu. fauhayna ilaika, kami wahyukan kepadanya. Apa wahyunya? Itu isna'il fulk. Jadi isna'il fulk, perintah yang berupa membuat perahu, adalah tafsir dari wahyu. Dan wahyu di sini adalah kalimat yang padanya makna qaul dan tidak ada huruf-hurufnya. Wa kadza yuhkamu laha bi annaha mufassirah حيث وقعت بعد جملة فيها معنى القول دون حروف. Demikian pula dihukumi an sebagai mufassirah ketika dia jatuh setelah jumlah. Ya. Setelah jumlah yang pada jumlah itu ada makna al-qaul, bukan huruf-hurufnya. Ya, ini bukan huruf-huruf qaul. Walam taqtarin an bi khafid, kemudian annya tidak bergandengan dengan khafid, huruf khafid. Wa tata'akhkharu anha jumlatun ismiyah aw fi'liyah, kemudian diakhirkan. Ya, dari an jumlah ismiyah atau fi'liyah. Fi'liyah contoh yang datang setelah annya jumlah fi'liyah, kal misalil mutaqaddim, seperti contoh yang telah lewat. Anisna'il fulk, ini jumlah fi'liyah. Fa uhayna ilahi anisna'il fulk. Wal ismiyah, ya, yang jumlah ismiyah contohnya wa nudu antilkumul jannah uritsumuha. Di sini an kita hukumi sebagai an apa? Tafsiriyah. Kenapa? Karena sebelumnya ada jumlah yang mufidah jumlah. Pada jumlah itu ada makna al-qaul duna huruf, yaitu nudu, menyeru, memanggil. Itu kan ada makna ucapan, memanggil, menyeru. Kemudian setelah annya jumlah. Dan di sini jumlahnya jumlah ismiyah. Tilkumul jannah uritsumuha. Itulah surga uritsumuha yang diwariskan kepada kalian. Falaysa minha, dan tidak termasuk an mufassirah. Contoh wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Li'anna al-mutaqaddim 'alaiha ghairu jumlah. Karena yang mendahului an di sini bukan jumlah. Ya. Wa akhiru da'wahum, bukan jumlah. Tapi apa? Mufrad. Akhiru da'wahum, bukan jumlah. Wa innama hiya al-mukhaffafah, hanyalah dia an dalam contoh ini. Saya semisal itu, yaitu an yang sebelumnya bukan jumlah, hanyalah dia sebagai an mukhaffafah minas saqilah. An mukhaffafah minas saqilah. Berarti kalau an mukhaffafah minas saqilah, isimnya mana? Isimnya apa? Hah? An mukhaffafah. Hah? Ya, bermersyaan annahu. Anhu. Jumlah setelahnya dia sebagai khobor. Karena mahalnya apa? Nasab dia. Ataupun karena mahalnya rofa'nya. Sudah habis waktunya nih. InsyaAllah nanti kita lanjut. Dan nanti akan kita tambahkan yang perlu ditambahkan pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.